apa harus simetris? Nak, lagi pada ngapain? Pada ya? Nak, kalau tidak bubuk, digigit nyamuk. Tapi tolong jangan ditepok. Nak, ini fermentasi apel. Kalau dilama-lamain bisa jadi wine. Kalau dilama-lamain bisa jadi cuka. Kalau nggak dibikin juga nggak apa-apa. Nak, hemat pangkal kaya. Kaya pangkal hemat. Diulangi 33 kali dengan ketukan 3/4. Nak, ayah pulang malam. Tidur saja dulu. Jangan ditunggu-tunggu. Di mimpi kita temu.